بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan pembahasan kita al-usul al-thalatha, masing-masing dibuka di halaman yang ke-55. Kita masih membahas matan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang menyatakan فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Maka tatkala engkau ditanya tentang siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih, yang telah mendidik memelihara aku dan juga yang telah memelihara seluruh alam semesta ini dengan sekian banyak nikmat-nikmatnya. Demikian sampai di situ pembahasan terakhir, melangkah apa yang dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Kita lihat syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di halaman yang telah tersebutkan. Di pertengahan halaman pada cetakan tebal, beliau mengawali pembahasannya pada ucapan beliau wa huwa ma'budi, dan dialah Allah itu sebagai ma'budi, sebagai sesembahanku. Berkata Syekh Shalih, Ar-Rabbul ladzi hadza sya'nuhu huwa alladzi yastahiqqu al-ibadah minni wa min ghairi. Rabb yang dimaksudkan, yang mana padanya urusannya, perkara semua di tangannya, huwalladzi yastahiqqul ibadah, dialah zat yang berhak untuk diibadahi, minni wa min ghairi, baik dariku dan juga selainku, karena memang seluruh hamba Allah diperintah untuk ibadah, untuk menjadikan Allah sebagai Rabb untuk diibadahi. Demikian tuntutan dari Allah Jalla wa'ala agar hamba tadi mendapatkan keselamatan, menjadikan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang diibadahi. Thumma aidha, kemudian juga nabbaha syaikhu rahimahullah bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala nabbaha, juga telah mengingatkan, annahu la yakfi al-iqrar birrububiyyah, bahwa tidak cukup al-iqrar bil-ubudiyah bil-rububiyyah, hanya pengakuan belaka terhadap rububiyyah. Tidak cukup seorang hamba mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi rububiyahnya saja. La yakfi, maka itu tidak cukup, kata Syekh Saleh, antaqula Rabbi Allah alladhi rabbani bini'amih, di mana engkau hanya cukup mengucapkan Rabbi Allah, Allah itu adalah Rabbku, alladhi rabbani bini'amih, yang telah memelihara aku dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Hadza la yakfi, maka tidak cukup hanya sekedar pengakuan belaka, apalagi sekedar ucapan lisan saja. Hadza la yakfi, sekali lagi kata beliau, la budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyah, melainkan la budda, menjadi suatu keharusan, menjadi suatu yang mesti, tidak bisa tidak, an ta'tarifa lahu bil ubudiyah, engkau mengakui dengan sebenar-benar pengakuan kepadanya, bil ubudiyah, dari sisi seluruh ibadah hanya diperuntukkan baginya. Barulah bentuk pengakuan yang sebenarnya. Wa anta khalisa lahu bil ibadah, yaitu juga engkau dituntut untuk takhalis, untuk mengikhlaskan lahu, hanya kepadanya, kepada Allah Jalla wa Ala bil ibadah, di dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. Ini tuntutan agar seorang hamba dikatakan sebagai seorang yang muwahhid. Wa hadha huwal farqu bainal muwahhid wal musyrik. Maka di sinilah letak al-farq, perbedaan antara al-muwahhid, orang yang bertauhid, wal musyrik, dan orang yang berbuat kesyirikan. Nah, kalau hanya sekedar seseorang bertauhid dari sisi rububiyah, maka belumlah dikatakan dia sebagai seorang yang bertauhid. Bertauhid dengan makna yang sebenarnya. Tidak cukup seseorang hanya bertauhid dari sisi rububiyah. Fal muwahhid yuqirru bi rububiyyatillah azza wa jalla, maka seorang yang bertauhid itu mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa bi ubudiyyatihi wahdahu la syarikalah, dan juga sekaligus dia bertauhid dengan ibadah wahdahu, semata-mata untuknya, la syarikalah, yang mana Allah Jalla wa Ala sebagai zat la syarikalah, yang tidak dipersekutukan baginya. Barulah seseorang dikatakan bertauhid sampai dia bertauhid dari sisi tauhid al-ubudiyah, yang disebut pula dengan tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah Jalla wa Ala dari seluruh bentuk-bentuk ibadah. Tidak satu pun bentuk ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Seluruhnya bentuk ibadah, maka dia hanya semata peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala. Wal musyrik yuqirru birububiyyatillah, sementara orang musyrik itu mengakui rububiyahnya Allah. Tak bisa dikatakan bahwa mereka bertauhid dari sisi rububiyah saja terhadap Allah Jalla wa Ala. Walakinnahu musyrik fi ibadatih, kan, tetapi dia musyrik, yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala fi ibadatih, di dalam beribadah kepadanya. Nah, sekian ayat-ayat yang menunjukkan padanya, mengingatkan kita kembali dari sisi pendalilan bahwa tauhid rububiyah bukan hanya diyakini oleh kaum muslimin tetapi juga oleh mereka kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ingatkan kembali ayat-ayat tersebut. Apa yang saya ambilkan dari apa yang diuraikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di antara ayat itu surat Al-Ankabut ayat yang ke-61. Antum catat dengan baik-baik sebagai referensi bahwa kaum musyrikin hanya mengakui mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dari sisi rububiyah saja. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa'anna yu'fakun. Naam. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, yakni kaum musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, wasakharas syamsa wal qamar, dan jika engkau tanya pula siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, ditundukkan sehingga ada pada peredarannya masing-masing, terbit, tenggelam, kemudian ini muncul, kemudian ini tenggelam, siapakah yang menundukkan itu semua? La yaqulunnallah. Niscaya sungguh mereka serempak akan menjawab Allah. Fa anna yufakun. Nah, mengapa mereka tidak juga mau kembali ke jalan Allah Jalla wa Ala yang benar? Mengapa mereka masih tetap bersikukuh kepada pendiriannya kalau mereka sudah mengetahui bahwa itu semua yang menciptakan adalah Allah? Nah, menunjukkan bahwa mereka hanya sekedar pengakuan belaka, tetapi giliran ketika diperintah untuk beribadah, mereka enggan dan menolak, dan tetap mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Berikutnya surat yang lain, Az-Zukhruf, tepatnya ayat yang ke-87. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Jika engkau tanya kepada mereka, tentunya kaum musyrikin, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka sehingga mereka itu ada? Tentu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunnallah. Niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah. Sampai-sampai Allah sebutkan dengan huruf taukid, la yaqulunna, yang asalnya adalah yaqulu, kemudian ditambahkan lam pada awalnya, kemudian diakhiri dengan nun yang ditasdidkan, la yaqulunna. Sungguh-sungguh benar-benar mereka akan menjawab Allah. Tidak sekadar Allah menyatakan sayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Tetapi Allah pertegas betul-betul mereka akan menjawab dan mengakui bahwa semua yang melakukan ini adalah Allah Jalla wa'ala. Ayat yang lain juga pada surat Yunus, Ayat yang ke-31. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar. Katakan, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul man yarzuqukum, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian, minas samaa'i wal ardh, dari arah langit dan bumi, siapa yang melakukan itu? Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapa pula, tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai, yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa pula yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebagai contoh, anak ayam. Nah, dia jadi hidup berasal dari yang mati, dari telur. Telurnya ayam. Nah, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ayam kemudian dengan izin Allah bisa bertelur. Naam. Wa man yudabbirul amr, dan siapa pula yang bisa mengatur, yang mengatur urusan ini semua. Fa sayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Setelah mereka dituntut untuk menyatakan dan mengakui seperti itu, faqul, maka kata Allah, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah mereka akui bahwa semua itu yang memperbuat Allah. Sebagai tuntutan akal yang sehat, ketika dia sudah mengakui sosok atau zat yang bisa melakukan itu semua dan maha segala sesuatu, tentunya dia dituntut untuk menjadikan satu-satunya zat yang diibadahi. Tetapi toh mereka enggan dan menyombongkan diri. Demikian pula surat Al-Mu'minun ayat ke-84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Allah Jalla wa'ala kembali memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, qul limanil ardu wa man fiha, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalam bumi itu? Milik siapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan, tanya kepada mereka, mengapa mereka pun tidak mau memikirkan ini semua. Mengingat-ingat itu semua untuk bisa mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tanya kepada mereka pula, man rabbus samawati sab', siapakah pemilik langit dengan 7 lapisannya, wa rabbul arshil azim, dan siapa pula pemilik arsh yang begitu agungnya. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan jawab Allah, milik Allah. Qul afala tattaqun, tanya kepada mereka, mengapa kalian juga belum mau bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai, tanya kepada mereka, siapakah yang kerajaan, kekuasaan segala sesuatu berada di tangannya. Wahuwa yujiru, dialah zat yang melindungi. Wala yujaru alai, dan zat yang tidak dilindungi. Naam, in kuntum ta'lamun, jika kalian memang itu mengetahuinya. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan jawab, itu adalah milik Allah. Qul fa anna tusharun, katakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertipu, tidak mau mengakui kebenaran dan justru menolak dengan hawa nafsunya. Itulah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin Arab di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui keberadaan Allah, mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Nah, kembali kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walakinnahu musyrik fi ibadatih. Kan tetapi mereka menyekutukan Allah dari sisi ibadahnya. Yushriku ma'ahu ghairu fi ibadatih. Yushriku ma'ahu man la yakhluq wa la yarzuq wa la yamliku syai'a. Mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala bersamanya. Man la yakhluq, terhadap zat yang tidak bisa menciptakan sesuatu, terhadap zat yang tidak bisa memberikan rezeki, terhadap zat yang tidak bisa menguasai sesuatu. Hadza huwal farqu ma bainal muwahhid wal musyrik. Inilah sekali lagi kata beliau, beda antara seorang muwahhid dan seorang musyrik. Al muwahhid yaqul Rabbi Allah wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwa. Inilah pernyataan seorang yang bertauhid. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dialah ma'budi, sesembahanku, dan tidak ada sesembahan bagiku siwahu, kecuali hanya Dia Allah. Amal musyrik fa yaqul, sedangkan seorang musyrik akan menyatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dia juga menyatakan seperti itu. Lakinnal ibadah indahu laysa khassah billah. Akan tetapi ibadah tidak hanya khusus bagi Allah. Kalau disuruh mengakui Allah, naam, mereka mengakui Allah. Tapi tatkala disuruh beribadah, mereka masih peruntukkan kepada selain Allah atau diperuntukkan Allah dan juga kepada selain Allah. Faya'budu ma'allahi al-ashjar wal-ahjar wal-awliya was-salihin wal-kubur. Sehingga yang terjadi mereka ya'bud ma'allah, beribadah kepada Allah, tetapi juga bersamanya pula terhadap al-ashjar. Nah, pepohonan, wal ahjar, bebatuan, wal aulia, dan para wali-wali yang ada, was salihin, dan juga orang-orang yang saleh. Mereka datang untuk meminta kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajatnya, wal kubur, dan demikian pula kepada kuburan-kuburan. Falidzalika sara musyrika, maka jadilah bergeser dia sebagai seorang musyrik walaupun dia mengakui Allah Jalla wa'ala. Walam yanfa'hu al-iqrar bir-rububiyyah, walam yadkhulhu fil-islam. Maka tidak bermanfaat pengakuan rububiyyah dan tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Bisa kita simpulkan bahwa sebatas tauhid rububiyyah belum menjadi jaminan seseorang masuk sebagai muslim. Nah, karena dia masih menjadikan penyebandingan sekutu-sekutu selain Allah Jalla wa'ala. Faqauluhu, maka Syekh Shalih mengembalikan kepada matan semula. Wa huwa ma'budi, dialah Allah sesembahanku, yakni al-ilah alladhi a'buduh. Al-ilah alladhi a'buduh, yang aku sembah. Ma'budi maknanya al-ilah alladhi a'buduh. Kemudian beliau melanjutkan matan berikutnya, laisa li ma'budun siwa. Demikian kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali hanya Allah. Syekh Saleh memberikan penjelasan, la minal malaikah, wala minar rusul, wala minas salihin, wala minal asjari, wal ahjari, wala min ayyi syai'in. Bukan pula sesembahan itu dari kalangan malaikat. Bukan pula dari ar-rusul, para rasul-rasulnya. Wala minas salihin, dan bukan pula dari orang-orang saleh. Bukan pula dari asjar, pepohonan. Wal ahjar, dan bukan pula bebatuan. Wala min ayyi syai', dan bukan pula sesuatu apapun. Nah, sungguh sangat telah jelas. Peruntukan ibadah semata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Laisa li ma'budun siwa Allah Azza wa Jalla. Tidaklah sesembahan bagiku melainkan hanya Dia. Hadza taqriru tauhid bid dalil. Ini merupakan ketentuan tauhid secara dalil. Wa hadza dalilun aqli. Dan ini merupakan dalil tinjauan secara akal. Naam. Tsumma dzakara ad-dalil an-naqli min al-Qur'an. Kemudian muallif Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil an-naqli secara nas, sebagaimana tercantum di dalam redaksi atau matan di atas. Disebutkan dalil secara naqli minal Qur'an, dari ayat Al-Quran. Apa yang beliau bawa ayat itu adalah ayat yang setiap kali kita baca di dalam salat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Berkata Syekh Saleh, hadihil ayah huwa awalul Quran fil mushafi. Ayat ini merupakan ayat pertama di dalam mushaf Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ayat sebelumnya melainkan bismillahirrahmanirrahim. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Naam. Maka ayat yang pertama setelah bismillah adalah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketahui, kata beliau, wahia akhirul kalam, akhiru kalami ahlil jannah. Kalimat atau ucapan alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kalimat terakhir penduduk jannah. Qala ta'ala, sebutkan dalil dalam Al-Quran, ada surat Yunus, tepatnya ayat yang ke-10. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir da'wahum, doanya mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anilhamdulillahi rabbil alamin, adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berdasar ayat ini, wallahu jalla wa'ala iftata biha al-khalqu. Allah jalla wa'ala memulai penciptaannya. 6. Dengan membawakan ayat ini. Selain surat Yunus, juga Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Allah awali dengan kata alhamdulillah juga. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alad dhulumat wan nur, dan Allah telah jadikan gelap dan terang. Ad-dhulumati wan nur. Naam. Wa khatama bihal khalq, dan Allah jalla wa ala menutupnya penciptaannya. Qala ta'ala wa qudiya bainahum bil haqqi Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Az-Zumar ayat yang ke-75 menyebutkan wa qudiya bainahum, dan mereka diberikan putusan oleh Allah di antara mereka itu bil haq, dengan hak adanya. Wa qila, dan akan dikatakan kepada mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha bihal khalq wa khatama biha. Allah memulai penciptaan dan mengakhiri ciptaannya pula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Fahiya kalimatun azimah. Ketahuilah kalimat itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang agung. Itulah mengapa sebabnya muallif rahimahullah menyebutkan sisi pendalilannya dengan ayat tersebut. Dengan kefahaman dan kedalaman ilmu beliau rahimahullah, kita mungkin hanya tahu sekilas dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tetapi setelah dibahas dan disyarah oleh para ulama yang datang berikutnya, semakin tahu kedalaman penulis terhadap apa yang ditulisnya. Nah, di dalam mengungkapkan suatu ilmu kepada umat ini. Taulah kita sebab mengapa beliau jadikan dalil alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Syekh Shalal Fauzan lebih lanjut menjelaskan kata demi kata alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qauluhu ta'ala alhamdu, maknanya as-sana alal mahmud. Pujian terhadap al-mahmud. Al-mahmud artinya yang dipuji. Tatkala kita mengucapkan alhamdu, berarti kita sedang memuji zat yang dipuji. Ma'a mahabbatihi wa ijlalih, yang disertai kecintaan dan pengagungannya. Bukan sekedar ucapan belaka, bukan sekedar pujian belaka, tetapi ma'a mahabbatihi wa ijlalih. Kata al fil hamd lil istighraq. Maka huruf al, yang kalau kita belajar bahasa Arab itu jenis kata ma'rifah. Satu kata disertai al, maka itu jenis kata ma'rifah. Maka fungsinya adalah al-istighraq. Apa maknanya? Jami'ul mahamid lillah mulkan wastihqaqan. Seluruh yang namanya al-mahamid, pujian-pujian yang ada, lillah, hanya milik Allah Jalla wa'ala. Mulkan wastihqaqan, baik sisi kepemilikan dan dari sisi hak, hanya Allah saja yang punya. Mengapa? Sebab di situ disertakan kata alhamd. Fahuwal mustahiqu lilhamdi almutlaq. Maka dia zat yang memang almustahiq, betul-betul berhak lilhamdil mutlak, terhadap pujian secara mutlak, secara keumumannya, hanya dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ghairuhu fayuhmad ala qadri ma yaf'al minal jamil wa minal khair. Adapun selainnya, selain Allah, maka dipuji ala qadri ma yaf'al minal jamil wa minal khair, sesuai dengan kadar apa yang dikerjakan. Minal jamil berupa kebaikan, wal khair nam berupa kebagusan dan berupa kebaikan yang dia lakukan, sesuai dengan kadarnya, tidak lebih dari itu. Ammal hamdul mutlak al kamil fahuwa lillah azza wa jalla. Sedangkan pujian yang mutlak dan juga yang sempurna itu hanya bagi Allah Jalla wa'ala. Li'anna ni'ama kullaha minhu, karena memang pada hakikatnya seluruh nikmat-nikmat itu semuanya minhu, darinya, dari Allah Jalla wa'ala. Maka terlarang bagi seseorang untuk mengakui, menyatakan itu kenikmatan dariku, pemberian dariku, melainkan itu semua dari Allah melalui kita. Maka kata Syekh Saleh, wa hattal makhluk idza asda ilaika syai'an minal ihsan, sampai-sampai jika seorang makhluk itu berbuat baik kepadamu sesuatu kebaikan, fa innahu minallahi subhanahu, maka ketahuilah itu pada hakikatnya dari Allah. Huwallazi sakhkhara laka hadzal makhluk, dialah Allah yang menundukkan orang tadi kepadamu untuk kemudian dia tergerak untuk berbuat baik kepadamu. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Maka jangan kau mengakui bahwa itu kenikmatan darinya, melainkan dari Allah Jalla wa'ala. Siapapun dia makhluk, maka kebaikan dia bisa berbuat baik kepada kita karena Allah yang menggerakkan. Wa huwa alladhi makkanahu min an yuhsina ilaik, dialah yang meneguhkan, memantapkan darinya untuk berbuat baik kepadamu. Falhamdu yarji'u ilallahi subhanah, maka kembali lagi bahwa alhamdu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin mengingatkan kita untuk kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita diberikan nikmat yang kita rasakan maupun tidak, semua itu dari Allah Jalla wa'ala. Maka selalu di awal dan sering terulang-ulang tuh kita hendaknya mensyukuri terhadap sekian kenikmatan yang demikian banyak. Dan kenikmatan yang terbesar adalah kita berada di atas tauhid, di atas sunnah nabinya. Setelah kata alhamdu, kemudian qauluhu lillah. Lillah dari sisi bahasa jarun majrur. Nah, ada huruf jar yang kemudian menimbulkan dampak majrur, kata sesudahnya. Yakni lam pada awal, kemudian sehingga haknya menjadi kasrah. Muta'alliqun bimahdhuf khabar al-mubtada. Nah, bergantung dengan yang terbuangkan pada khabar mubtada'nya. Sehingga alhamdu kainun au mustaqirrun lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah segala puji yang selalu senantiasa bagi Allah Jalla wa'ala. Wallah maknanya dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Dan kata Allah maknanya adalah dzul uluhiyyah wal ubudiyyah, yang memiliki hak untuk diibadahi semata. Wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in, terhadap seluruh makhluknya. Wa hadzal ism la yusamma bihi ghairuh subhanah. Ketahuilah nama ini tidak diberikan atau diperuntukkan selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ahadun tusamma billah, tidak seorang pun dikatakan atau disebut Allah. Hatta Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun pun tidak menamakan dirinya Allah. Ma qala ana anallah. Naam, Fir'aun pun tidak menyatakan aku adalah Allah. Lakinnahu qala ana rabbukum, tetapi dia menyatakan ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Tidak berani dia menyatakan Allah, tetapi dia menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Fahadal isim khasun billah, la ahadun yatasamma bihi abada. Maka ketahuilah nama ini khusus bagi Allah, tidak seorang pun menamakan dengannya selama-lamanya. Wala ahadun yajzi an yaqula anallah, dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk menyatakan anallah, aku adalah Allah. Berikutnya kata Rabbun setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dibahas terlebih dahulu kata Rabb. Rabb na'at lil ismil jalalah. Merupakan kata sifat terhadap nama Allah. Bukankah sebelumnya kata Allah Alhamdulillah kemudian Rabb. Maka Rabb merupakan sifat terhadap Allah. Apa Rabb itu? Nam zat yang memelihara makhluknya. Al-alamin mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Suatu bentuk kata yang disandarkan kepadanya sehingga majrur, bukan alamun, bukan alimun tetapi alimin. Nah, tanda jarnya adalah ya, bukan lawau. Rabbul alamin. Rabbnya dhammah, Rabbu sehingga al-alamin. Bukan Rabbul alimun. Nah. Ini peninjauan dari sisi bahasa sedikit. Maka kesimpulannya, wadih annal hamda kulluhu wassana kulluh lillahi rabbil alamin. Bahwa alhamdu semuanya dan pujian semuanya hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Berikutnya, atau sudah masuk waktu Isya. Demikian muallif rahimahullah ta'ala bawakan sisi pendalilannya tentang man rabbuk, siapakah Rabbmu, agar setiap diri manusia mengenal siapa zat yang telah menciptakannya. 6. Agar setiap diri yang telah diberikan hidayah memeluk agama Allah Jalla wa'ala yang hak, kemudian dia bisa beribadah dan mengakui sepenuhnya sesungguhnya bahwa Allah Jalla wa'ala zat yang berhak untuk diibadahi. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.